إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه رواه البخاري في صحيحه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الإخوة في الله kita masih dalam penjabaran tentang nama Allah Al-Qaribul Mujib, Tuhan yang maha dekat dan Tuhan yang selalu mengijabahi doa-doa hambanya. Berkata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, dalam hadis qudsi terdapat keterangan tentang kedudukan wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Bahwasanya Allah Jalla wa Ala berfirman dalam hadis qudsi tersebut, "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku telah izinkan dia untuk diperangi. Maka telah kupermaklumkan perang atasnya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alayhi. Tidaklah ada satu perkara sebagai jalan bagi seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku yang lebih aku cintai daripada hamba tersebut melakukan kewajiban-kewajiban yang telah aku wajibkan atasnya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang memerangi waliku, aku telah permaklumkan perang kepadanya. Tidak ada satu amalan yang lebih kusukai daripada hamba-hambaku, amalan yang paling gampang mendekatkan hamba kepadaku, ya seperti melakukan kewajiban-kewajiban yang telah aku bebankan kepadanya. Ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan apabila hambaku terus-menerus berupaya mendekatkan dirinya kepadaku dengan mengerjakan apa-apa yang sunnah, apa-apa yang merupakan tambahan kewajiban, berupa amalan-amalan sunnah, hingga akhirnya aku pun mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, apabila aku telah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi, aku akan menjadi pendengaran yang dia mendengar denganku. Wa basaruhu alladhi yubsiru bi, akan menjadi penglihatan yang dia melihat denganku. Wa yadahu allati yabtishu biha, akan menjadi tangan yang dia memegang denganku. Wa rijluhu allati yamshi biha, akan menjadi kaki yang dengannya melangkah denganku. Wa in sa'alani, apabila dia meminta kepadaku, la'utiyanna, akan kuberikan permintaannya. Wa la in ista'adha bi, apabila dia berlindung kepadaku, la'uidhanna, aku pasti akan melindunginya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Hadis yang oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Adapun hadis ini berkaitan dengan nama Allah, dengan nama Allah Al-Mujib, bahwasanya Allah Jalla wa Ala berjanji kepada wali-walinya, bahwasanya apabila wali tersebut meminta kepada Allah, Allah pasti akan kabulkan permintaannya. Apabila dia berlindung kepada Allah, pasti Allah akan lindungi dia. Siapakah wali Allah? Tentunya wali Allah dalam konsep akidah Ahlussunnah wal Jamaah, setiap orang-orang mukmin yang bertakwa, itulah wali Allah. Ala inna awliyallahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah wali-wali Allah, mereka adalah orang yang tidak perlu merasa takut akan apa yang mereka jumpai ke depan, ke belakang. Ya. Dan tak perlu merasa bersedih dengan apa yang terluput daripada masa lalu yang telah terlewatkan. Alladzina amanu, mereka lah orang-orang beriman. Wa kanu yattaqun, dan mereka lah orang-orang bertakwa. Maka wali Allah setiap mukmin yang bertakwa, semakin tinggi tingkat ketakwaannya dan tingkat keimanannya, semakin tinggi pula perwalian Allah kepadanya, semakin tinggi pula penjagaan Allah atasnya. semakin dekat pula Allah kepadanya, semakin dahsyat pula ijabah Allah kepadanya. Karena konsep ahlus sunnah jama'ah iman itu bertingkat-tingkat. Setingkat apa keimanannya, seperti itulah perwalian Allah atasnya. Dan makna wala, perwalian dalam bahasa Arab adalah al-mahabbah, kecintaan, an-nusrah, pertolongan, pembelaan. Ya, semakin tinggi tingkat iman, semakin tinggi tingkat Allah membelanya, Allah menolongnya, Allah mengijabahi doa-doanya. Karena itulah doa Nabi hampir-hampir tak ada yang tertolak. Kalaupun tertolak, hanya dihitung jari. Karena kemaslahatan lebih besar, sehingga Allah tolak doa Nabi-Nya. Karena dia yang paling tinggi imannya. Maka setiap wali-wali Allah dijanjikan dalam hadis ini akan dikabulkan Allah doanya. Tentunya setingkat dengan iman dan ketakwaannya. Semakin lemah imannya, semakin lemah perwalian Allah kepadanya. Semakin lemah pertolongan Allah, semakin lemah taufik Allah kepadanya. Ya, semakin lemah kecintaan Allah kepadanya, semakin tinggi pula. Innama waliyukum Allah, sungguhnya wali kalian adalah Allah Jalla wa'ala. Ya, dan dalam hadis yang mulia ini terdapat jalan bagaimana supaya kita menjadi wali Allah Jalla wa'ala. Wali Allah dalam konsep akidah orang-orang sufi tidak sebagaimana kita pahami. Bagi mereka wali Allah yang punya karamat. Kadang-kadang mereka tercampur aduk antara karamat dengan ya bukan karamah. Istidraj mereka anggap karamah. Tidak mempan dibacok, itu wali kata mereka. Kebala senjata itu wali. Jalan di atas air itu wali. Ahlus sunnah tidak. Setiap yang beriman bertakwa dialah wali Allah Subhanahu wa taala. Dan ciri-ciri beriman bertakwa adalah orang mengikuti cara berimannya Rasulullah, cara bertakwanya Rasulullah, ittiba. Karena itulah seorang wali jika mau dilihat benarkah amalannya, benarkah dia seorang wali Allah Subhanahu wa taala, lihatlah bagaimana iman dan ittiba-nya kepada Rasulullah. Kalau sholatnya pun tidak, berjamaah pun enggan, bermalas-malasan, tampak badannya kelebihan, ya dan semacamnya, dalam tas air, kebal dibaca, maka dia bukan wali Allah. Dia wali syaitan. Wali Allah menyeru manusia untuk melakukan kewajiban-kewajiban yang Allah bankan, bukan menanggalkan kewajiban, sebagaimana dalam akidah yang sesat dari sebagian ahlu sufi yang mengatakan sholat tak wajib bagi wali-wali Allah. Lepas daripada syariat sholat, dia telah sampai kepada ma'rifat dan hakikat. Sementara dalam hadis yang mulia ini, wali Allah adalah orang yang menjalankan apa-apa yang Allah wajibkan. Semakin tinggi tingkat seorang menjalankan segala kewajiban Allah dengan tingkat ihsan, semakin tinggi pula lah nilai kewaliannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi pula lah pertolongan Allah kepadanya, semakin tinggi pula lah kecintaan Allah kepadanya. Semakin tinggi pula ijabah Allah atas doa-doanya. Ya. Kemudian jalan bagaimana agar seorang dicintai Allah SWT setelah melakukan kewajiban-kewajiban adalah berupaya menjalankan apa-apa yang Allah sunnahkan. Memang ya, kata Rasulullah SAW, Allah berfirman, وَمَا يَزَلُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Tidaklah ada seorang hamba yang terus-menerus berupaya melakukan hal-hal yang kusunnahkan, sehingga akhirnya aku pun mencintainya. Dan alangkah dahsyatnya Tuhan Jalla fi'ula mencintai hamba yang lemah naif. Ya, tak ada manfaatnya sama sekali Allah mencintai kita. Bagi Allah tak ada. Bagi kita ya. Karena kita makhluknya, kita yang dia ciptakan, kita dia berikan rezeki segala sesuatu. Kemudian dia mau mencintai hamba. Luar biasa. Ya, hatta uhibbah, sehingga akhirnya aku pun mencintainya. Ya, maka Al-Sunnah menyifati Allah mencintai hamba-hambanya dan dicintai hamba-hambanya. Adapun ahlu kalam menolak sifat cinta bagi Allah. Tak layak Allah mencinta, kata mereka. Berarti Allah punya tendensi kepada hamba. Akhirnya mereka takwilkan. Sebagian menafikan. Jahmiyah, Mu'tazilah menafikan. Asy'ariyah mentakwilkan. Bukan maknanya Allah mencintai manusia. Karena mustahil Allah mencintai manusia, tapi maknanya adalah kehendak, iradatul ihsan, kehendak untuk berbuat ihsan. Begitulah seterusnya. Omong kosong mereka. Kita yang ahlu sunnah meyakini Allah mencintai hamba, hamba mencintai Allah. Banyaknya ayat. Ya. Man irtadda minkum min dinihi, barang siapa yang murtad dari agama kalian, meninggalkan agamanya, fa sayatillahu biqaumin, Allah akan gantikan mereka dengan satu kaum, yuhibbuhum, ya Allah mencintai mereka, wa yuhibbunahu, dan mereka pun mencintai Allah. Ya, berkata Rasulullah SAW pada perang Khaybar, la u'tiyanna ar-rayata qadan rajulan yuhibbuhu Allah wa rasuluhu wa yuhibbullaha wa rasulahu. Akan kuberikan besok panji kepada seorang laki-laki yang dia dicintai Allah dan Rasulnya, dan dia pun mencintai Allah dan Rasulnya. Maka setiap orang berharap dialah yang akan diberikan panji untuk ya membuka benteng Khaybar. Setiap orang, kata Umar, tidak pernah ada dalam diriku keinginan menjadi pemimpin sebagaimana malam tersebut. Bukan gara-gara kepemimpinannya, bukan gara-gara jabatannya, tidak. Tapi apa yang dijanjikan bagi orang tersebut, yaitu apa? Dicintai Allah dan Rasulnya. Dan dia pun dipastikan memiliki sifat cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ya, pada pagi harinya semua datang berlomba-lomba ingin menjadi orang tersebut. Kata Rasulullah, mana Ali? Wakana yastahki, Ali sedang tidak hadir di majelis karena sedang sakit, matanya terkena penyakit. Dikatakan, ya Rasulullah, dia matanya sakit. Kata Rasulullah, bawa kemari. Ali pun dipanggil, Rasulullah pun ya meruqyahnya, ya menyemburkan sedikit ludahnya ke mata Ali, maka Ali pun sembuh. Intinya hadis ini menunjukkan Ali dicintai Allah dan Rasulnya, dan Ali mencintai Allah dan Rasulnya. Ya, maka jika ingin dicintai Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah hamba memperbanyak amalan-amalan sunnah. Tentulah setelah melakukan apa? Kewajiban. Karena perkara yang paling mendekatkan seorang kepada Allah adalah melakukan kewajiban. Nah, adapun tambahannya adalah perkara yang membuat orang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Itu perkara sunnah yang dijalankan. Dan dalam hadis yang mulia ini, ya, tersesat sebagian orang-orang sufi yang berparaham Allah bisa menyatu dengan hamba. Ya, sebagaimana pahamnya ya Al-Hallaj, yang disebut dengan nama paham Al-Hulul, Allah menyatu dengan hamba. Nah, karena Rasulullah sini mengatakan, apabila aku mencintainya, kata Allah, maka aku menjadi pendengarannya yang dia mendengar denganku, penglihatan yang dia melihat denganku, tangan yang dia memegang denganku, kaki yang dia melangkah denganku. Ya, kata mereka, ini menunjukkan Allah dengan hamba menyatu. Ya dan billah, ya, bukanlah ini maksudnya. Mustahil Allah menyatu dengan hamba. Alangkah besarnya Allah, alangkah kecilnya hamba. Wassamawatu matiyatun biyaminih, padahal langit digenggamnya dengan tangan kanannya. Wal ardu qabdatuhu jami'an yawmal qiyamah, bumi dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna hadis ini, jadi apabila seorang hamba setelah mengerjakan kewajiban-kewajibannya semakin dekat kepada Allah, kemudian Allah lihat dia memperbanyak perkara-perkara sunnah, akhirnya Allah mencintainya. Ketika Allah telah mencintainya, maka segala macam gerak-geriknya dengan taufik Allah semata. Tidaklah dia melihat kecuali dengan Allah, maksudnya kecuali dengan apa-apa yang diridhoi Allah untuk dilihat. Tidak dia gunakan matanya memandang Allah benci, Allah murkai. Terkontrol matanya. Tidaklah dia mendengar kecuali dengan Allah, maksudnya tidaklah dia mendengar kecuali kebaikan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Tidak mendengar apa-apa yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Tangannya tidak digunakan kecuali untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kakinya tak digunakan kecuali untuk melangkah kepada apa dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah maknanya. Seorang wali Allah akan terkontrol indranya hanya untuk melakukan aktivitas yang membuat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita melihat dalam diri kita masih tergelincir, tangan masih entah kemana, ya. Ya, berselancar dalam dunia maya, tangan entah kemana, mata pun entah kemana, telinga pun entah kemana, lari daripada tujuan yang cita-cita Allah Subhanahu wa taala, maka pastikanlah melemahnya perwalian Allah kepada hamba. Kenapa? Karena lemahnya imannya. Kalau kita masih tergelincir selalu dalam maksiat, berarti ketika itu yakinlah lemah perwalian Allah kepadanya, karena lemahnya imannya, karena maksiatnya. Subhanallah. Berarti masih kuat dalam dirinya tarikan-tarikan hawa nafsu syaitan, ya, kejelekan dirinya. Berarti masih lemahlah tingkat perwaliannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia masih wali Allah, masih, tapi wali yang lemah. Sesuai dengan tingkat imannya. Kemudian di penghujung hadis ini dipastikan Allah Subhanahu wa taala setiap walinya itu kalau meminta dia kabulkan. Pasti dikabulkan Allah. Kalau berlindung kepada Allah pasti dilindungi. Siapa yang pasti dikabulkan Allah? Wali yang sebenar-benarnya, yang tinggi kedudukannya, yang mengerjakan kewajiban-kewajiban, menjauhi larangan-larangan, yang berupaya memperbanyak segala macam bentuk amalan-amalan sunnah, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, yang terjaga semua inderanya, maka wali seperti inilah yang Allah pasti kabulkan doanya. Tidak bisa tidak, pasti akan lindungi dia dengan rahmatnya, dengan karunianya. Naam. Fahadihi an-nusus wa ma fi ma'naha tadullu dalalatan bayyinatan anna Allah tabaraka wa ta'ala la yaruddu man sa'alahu min ibadil mu'minin wa la yukhayyibu man rajahu, lakin qad yastashkilu fi hada anna jama'atan min al-ubbadi wa sulaha'i قد دعوا وبالغوا ولم يجابوا والجواب أن الإجابة تتنوع فتارة يقع المطلوب بعينه على الفور وتارة يقع ولكن يتأخر لحكمة وتارة تقع الإجابة ولكن بغير عين المطلوب حيث لا يكون في المطلوب مصلحة ناجزة في الواقع مصلحة ناجزة أو أصلح منها وقد تدخر له أجر وقد تدخر له أجر ومثوبة يوم القيامة. Berkata Syekh Abdul Razak, هذه النصوص وما في معناها. Hadis-hadis semacam ini dan yang seperti ini dari hadis-hadis lainnya yang semakna dengannya, tadullu dalalatan bayyinah, menunjukkan sesuatu yang jelas bahwasanya Allah tabaraka taala la yaruddu man sa'alahu min ibadil mu'minin. Allah tidak pernah menolak permintaan doa dari hamba-hambanya beriman. Wala yukhayyibu man rajahu, tidak mungkin Allah kecewakan hamba-hambanya yang berharap kepadanya. Ya. Lakin qad yastashkilu fi hadza, tetapi muncullah pertanyaan dalam bab ini. Anna jama'atan minal ubbadi wa sholaha, ada orang-orang yang mereka adalah terkenal dengan ibadahnya, dengan kesalihannya, wa qad da'u wa balagu wa lam yujabu, mereka telah berdoa secara maksimal, bersungguh-sungguh, tapi tidak dikabulkan Allah doanya. Bagaimana menjawabnya? Hadis ini memastikan setiap hambanya beriman, wali-walinya dikabulkan doanya. Ternyata ada doa-doa yang tak didengarkan Allah Subhanahu wa taala, tak dikabulkan padahal layak dikabulkan Allah, karena yang berdoa hamba-hambanya yang saleh, hamba-hambanya taat beribadah. Ya, mengapa tak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala? Ya, jawaban ini akan meringankan doa-doa kita yang belum dikabulkan Allah. Kenapa tak dikabulkan? Kadang kita berdoa, ya Allah, aku ingin ini, tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ada kemaslahatan di sana. Kata beliau, wal jawab, inilah jawabannya. Tadi dikatakan setiap hamba banyak yang beriman, berdoa pasti dikabulkan Allah, berlindung pasti dilindungi Allah. Kenapa ada yang tak dikabulkan? Inilah jawabannya. Annal ijabata tatanawwa'u. Ijabah Allah itu bervariasi, berbeda-beda bentuknya. Allah mengabulkan doa-doa hamba itu berbeda-beda bentuknya, karakternya. Fataratan yaqa'ul matlubu bi'aini al-fawir. Terkadang apa yang diminta Allah berikan segera. Ya. Dengan apa yang kita inginkan, ya Allah, jadikanlah si fulan sebagai suamiku, dikabulkan Allah jadi suaminya. Ya. dengan imannya, dengan ketakwaannya dan kesalehannya, ya Allah jadikanlah si fulanah menjadi istriku, jadi istrinya. Doa-doa dipanjatkan, munajat naik ke atas, semua diperbuat. Allah kabulkan doanya, jadilah si fulanah istrinya. Ya Allah, mudahkanlah urusanku, urusan pekerjaanku ini, ya Allah. Ya. Ya Allah, mudahkan agar diterima proyekku ini, diterima Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tipe yang pertama. Ya, jenis yang pertama. Apa yang diminta Allah berikan al-faur, segera, tak lambat. Ya, dan kita hanya menganggap ijabah itu yang seperti ini, kita anggap inilah yang namanya ijabah. Tak tahu kita ada jenis ijabah lainnya. Ijabah itu tak satu, tak harus apa yang kita minta diberikan langsung sebagaimana kita mau, tidak. Tapi ada jenis-jenis ijabah lainnya. Wataratan yaqa'u walakin yata'akhkhar lihikmatin, kadang-kadang terkabul juga apa yang kita minta tetapi ditunda karena ada hikmah, ya, ditundanya pengkabulan tersebut. Jadi yang pertama dikabulkan segera, yang kedua dikabulkan ditunda. Kadang-kadang setelah bertahun-tahun baru Allah kabulkan. Lihikmah, kan ada hikmah, ya Allah mengetahuinya, menguji kesabaran kita. Allah ingin lebih banyak mendengar rintihan kita. Allah ingin menguji apakah kita putus asa daripada doa kepadanya. Ya, Allah ingin membuat kita lebih banyak sujud, ya, kepadanya, merintih, menangis, berdoa. Semakin tinggi tingkat kita mengadu kepadanya, semakin tinggi derajat kita. Semakin banyak berdoa, semakin banyak ibadah kita. Ya. Terkadang Allah tunda li hikmatin, karena ada hikmah. Dapat juga tapi ditunda. Ada yang ditunda sampai bertahun-tahun, berpuluh tahun, berbelas tahun. Ya. Nabi Yahya ditunda Allah doanya dikabulkan anak, lama berpuluh tahun baru dikabulkan. Akhirnya Allah katakan kepada Nabi Yahya, waslahna lahu zaujahu, kami perbaiki istrinya. Ya, kembali bersemi harapnya kepada Allah SWT. Ketika masuk menemui Maryam, heran, ada di sana buah-buahan yang tak pernah ada di bumi. Maka dia bertanya, anna laki hadha, dari mana kau dapat ini Maryam? Qalat huwa min indillah, kata Maryam, ini datang dari Allah. Ya, tanpa ada sama sekali sebab, sampai buah di hadapan Maryam. Inilah karamah terhadap wali-wali Allah. Ya. Yakinlah dia bahwasanya Allah mampu melakukan apapun tanpa sebab. Ketika itulah hunalika da'a Zakaria rabbah. Ketika itulah Nabi Zakaria semakin kuat harapnya kepada Allah SWT agar Allah berikan anak. Dan ketika itulah Allah kabulkan setelah berpuluh tahun. Ya, waslahna lahu zaujah, yang memperbaiki istrinya, yang mandul menjadi subur. Dalam tafsiran lainnya, Allah perbaiki istrinya yang akhlaknya buruk menjadi baik. Semua taufik daripada Allah Jalla wa'ala. Allah menguji kita. Kadang-kadang kita dapat istri yang buruk, ujian untuk kita, agar Allah menguji kesabaran kita dengannya, sampai di mana tingkat kesabaran kita. Ya. Ada salah seorang ulama, ya, saya tak ingat siapa namanya, punya anak yang berbakti sekali kepada orang tuanya. Nampak oleh murid-muridnya bagaimana bakti sang anak. Mereka bertanya, wahai tuan guru, bagaimana rahasianya? Kenapa anak ini kok taat gali? Aku tak tahu, tapi kurasa aku sudah berpuluh tahun nikah dengan ibunya. Betapa buruknya perangai ibunya, aku sabar. Akhirnya Allah anugerahkan aku dari dia anak yang taat seperti ini. Nah, ini buah daripada kesabaran. Ya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala kadang tunda doa itu karena ada hikmah. Ya. Dikabulkan juga tapi ditunda. Ini nomor dua. Ya. Berikutnya, ya, wa taratan yaqa'ul taqa'ul ijabatu walakin bighairi 'ainil matlub. Yang ketiga, terkadang Allah ijabahi tapi tidak sebagaimana yang kita minta, digantikan Allah Jalla wa'ala dengan yang lain. Kita minta proyek A, tak dapat, lepas proyek ini, masuk proyek B, lebih besar daripada proyek A nilainya. Kita minta Zainab, tak diberi, diberikan Allah Fatimah yang lebih cantik daripada Zainab, lebih bertakwa, lebih saleh untuk dirinya. Ini contoh saja, nama-nama orang enggak ada makna. Contoh saja, nanti antum salah terjemah. Ya, jadi tak diberikan Allah SWT apa yang diminta, tapi digantikan dengan yang lain, yang serupa dengannya kualitasnya atau bahkan mungkin yang lebih baik. Ya, proyek A lepas dapat proyek B yang nilainya mirip-mirip atau sama nilainya. Dan yang ketiga, haitsu la yakunu fil matlubi maslahah najizah, maslahatun najizatun, maslahatan najizatan. Ya, karena apa yang diminta itu tak ada kemaslahatan yang segera untuk dikabulkan. Wa fil waqi'i maslahah najizah, bahkan penggantinya lah yang lebih maslahat untuk disegerakan, atau aslah minha, atau mungkin lebih baik daripada apa yang diminta. Ini jenis yang ketiga dalam berdoa. Jadi kita ulangi, yang pertama diberikan segera apa yang kita minta, yang kedua diberikan tapi ditunda karena hikmah, yang ketiga tidak diberikan apa yang kita minta, diberikan ganti yang sepertinya atau lebih baik daripadanya. Yang keempat, waqad tudakharu lahu ajran wa mathubatan yaumil qiyamah, tak dikabulkan juga di dunia ini, dikabulkan nanti hari kiamat. Allahu akbar. Kadang-kadang perempuan sudah merambat kepala tiga berdoa, doa, ya Allah, ya Tuhan, ya Tuhan, mudahkanlah jodoh bagiku. Subhanallah. Tak datang-datang juga jodoh. Sekarang payah dapat jodoh. Laki-laki tak berani berpoligami. Perempuan tak mau dipoligami. Subhanallah. Kecuali Allah rahmati semata. Berat. Ya, kadang-kadang perempuan mengatakan suami yang poligami rakus. Ini abang ini rakus, sudah dapat satu, mau dua, mau tiga. Siapa yang rakus? Jatah laki-laki itu empat. Ingin dikuasai satu perempuan, siapa yang rakus? Siapa yang rakus? Ya, kembali kepada doa. Bahaya ini, diperpanjang bahaya. Ya, intinya ya, bahwasanya ada doa-doa yang tak dikabulkan di dunia ini. Akhirnya perempuan yang telah lewat usianya kepala tiga ini tak dikabulkan Allah. Masuk kepala empat. Dan 40-an tidak juga dikabulkan Allah. Sampai wafat tidak dikabulkan Allah. Meninggal dalam keadaan tak menikah. Ya. Tak mengapa. Nikah itu bukan segala-galanya. Banyak orang setelah menikah pusing kepalanya. Mau menikah dahsyat keinginannya. Setelah nikah pusing kepalanya. Ya Allah, kalau Allah aku dulu tak nikah. Ini contoh saja, sampel aja ini. Ya, Allah SWT tidak kabulkan doanya. Nanti di sana Allah pasangkan dengan hamba-hamba yang beriman, yang lebih baik daripada apa yang diharapkan di dunia ini. Banyak orang berharap menikah, setelah menikah dapat laki-laki yang buruk akhlaknya, buruk perangai, tak tanggung jawab, dan semacamnya. Ya, sibuk mau menikah, dapat istri yang buruk perangainya, akhlaknya jelek. Ya, tapi Allah kabulkan nanti di akhirat. Demikian juga permintaan-permintaan dunia kita yang terluput, ada yang Allah siapkan di akhirat sana balasannya. Naam. Rawal Imam Ahmad wal Bukhari fil Adabil Mufrad wal Hakim wa ghairuhum an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslimin yad'u bi da'watin laysa fiha ithmun wa la qati'atu rahimin إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث، إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا إذا نكثر، قال الله أكبر، الله أكثر. Imam Ahmad rahimahullah dan Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab Al-Adabul Mufrad, Imam Hakim dan lain-lainnya. Dari Jarul Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, wasya Nabi pernah berkata, tidaklah ada seorang muslim yang berdoa kepada Allah, doanya tak ada padanya sedikit pun juga kezaliman. Dia meminta yang Allah halalkan, yang boleh, mubah. Bukan doa yang buruk. Ya Allah hancurkanlah si fulan. Tidak. Ya. dan doanya bukanlah memutuskan silaturahmi, kecuali Allah akan berikan satu daripada tiga hal. Pertama, Allah segerakan baginya pengkabulan doa tersebut dengan apa yang dia minta. Yang kedua, Allah tunda pemberian atas apa yang dia minta tersebut. Yang ketiga, Allah palingkan daripadanya ya keburukan dengan sebab doa tersebut. Ya. Kadang-kadang dengan doa itu Allah palingkan daripada kita keburukan. Tak dikabulkan tapi permintaan, tapi dipalingkan daripadanya keburukan. Ya, kalau mereka berkata kalau begitu berarti banyak-banyaklah kita berdoa. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah pun akan lebih banyak mengabulkan doa-doamu. Karena itulah berkata salah seorang tabi'in, ya, aku lihat pintu-pintu kebaikan itu banyak sekali. Ada namanya puasa, ada namanya sholat, sedekah. Banyak pintu kebaikan. Dan aku tahu bahwasanya kebaikan itu akan dapat terlaksana dengan taufik Allah semata. Kita ini bisa kemari karena taufik Allah. Bisa bangun subuh, bisa qiyamul lail karena taufik Allah SWT semata. Kita dapat pekerjaan, kita dapat nafkah, semua dengan taufik Allah. Karena itulah ketika aku yakin semua kebaikan itu hanya akan dapat terwujud dengan taufik Allah, aku banyak-banyak memohon kepadanya taufiknya. Dan itulah doa. Maka tak ada yang baik daripada doa. Karena dengan doalah segala sesuatu itu akan terwujud. Kebaikan-kebaikan terlaksana. Ya, banyak pintu-pintu kebaikan. Maka intinya adalah doa. Supaya kau bisa membuka ini semua pintu, berdoa. Ya. Payah bangun malam doa, akhlak buruk doa. Akhlak kita tuh kadang-kadang buruk, jelek. Bagaimana caranya? Doa. Ya, Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah berikanlah kepada jiwaku ini ketakwaannya. Wa zakkiha anta khairu man zaka, sucikanlah dia, engkau yang paling baik mensucikannya. Kadang-kadang tak sanggup mata ini untuk melihat hal-hal yang haram. Doa, Allah kuasa merubahnya, membuat kita benci kepada maksiatan. Kemaksiatan bisa. Doa dalamnya segala macam bentuk kebaikan. Ya, maka jangan pernah putus asa dalam berdoa. Berdoalah selalu, bukan hanya setelah sholat, bukan ketika sholat. Selalu tatkala ingat berdoa. Kapan ingat berdoa? Dalam segala hal berdoa kepada Allah SWT. Karena dia akan memudahkan segala macam urusan. Ya, start akhlakku buruk. Semua orang diuji Allah dengan akhlak yang buruk, perang yang buruk. Tapi kita punya Tuhan yang perbaiki akhlak. Ada doa dari Nabi SAW, Allah mahdini li ahsanil akhlak, ya Allah tunjukilah aku agar memiliki perangai yang terbaik. La yahdini li aslahian illa anta, tidaklah ada yang memberikan aku petunjuk agar dapat memperbaiki akhlakku ini kecuali engkau. Wasrif anni sayyi'ah, ya Allah jauhkan daripadaku perangai buruk. La yasrif anni sayyi'ah illa anta, tak ada yang dapat memalingkan perangai burukku ini kecuali engkau. Karena semua kita di tangan Allah. Maka minta kepadanya. Ya. Akhlak kita ini buruk. Maka minta kepada Allah agar Allah perbaiki akhlak kita. Berlindung daripada kejelekan diri kita. Sebagaimana doa yang Rasulullah selalu panjatkan dalam khutbatul hajah. Na'udzubillahi min syururi anfusina, ya Allah berlindung kepadamu daripada keburukan diri-diri kita. Diri kita diburuk. Bagaimana supaya selamat? Minta kepada pemilik jiwa ini Allah agar menyelamatkan diri ini, memperbaiki akhlaknya, menambah ketaatannya. Banyak-banyaklah berdoa. Naam. Wa bihada yatabayyanu anna ijabata as-sa'ili fi su'alihi ammu min i'ta'ihi 'ainil mas'ul. Jadi dari sini jelaslah bahwasanya pengkabulan Allah itu ijabah, tak harus bagaimana yang diminta, ada jenis-jenis lain. Naam. Wa inna min asaril imani bismillahi al-mujib an yaqwa yakinul abdi billahi wa ya'duma raja'uhu wa yazidu iqbaluhu alaihi wa tamuhu fi ma indah wa yadhhabu anhu da'ul kunuti min rahmatihi aw al-ya'si min rauhihi. Dari efek kita mengimani nama Allah Al-Mujib, Tuhan yang mengkabulkan selalu apa yang hamba-hambanya pinta, akan membuat semakin kuatnya ya keyakinan hamba kepada Allah. Semakin besarnya harapan hamba kepada Allah, semakin bertambah-tambah kesungguhannya ya dan harapnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa yang ada pada Allah Subhanahu wa taala, dan akan menghilangkan dari dirinya sifat putus asa daripada rahmat Allah jalla wa ala. Naam. Wa kaifa la yakunu al-muslimu wasiqan bi rabbihil jawadil karimil muhsin wa huwa subhanahu bi yadihi malakutu kulli syai fa ma syaa kana fil waqti alladhi yasha'u 'ala al wajhi alladhi yasha'. Asbuka. Bagaimana mungkin seorang muslim tidak yakin dengan Tuhannya, padahal dia Tuhan yang al-Jawad, Tuhan yang Maha Dermawan, al-Muhsin, al-Karimul Muhsin. Tuhan yang Maha Dermawan, Tuhan yang Maha Mulia, yang senantiasa menurunkan kebaikan kepada kita. Bagaimana kita berpasang keburuk kepadanya? Subhanallah. Kadang-kadang ingat doa kita yang tak terkabulkan itu ada hal kendala-kendala mungkin. Ya. Jangan berpasang keburuk kepada Allah Jalla wa'ala. Terlambat karena ada suatu hal. Wa huwa subhanahu bi yadihi malakutu kulli syai'. Allah pemilik segala sesuatu. Segala kerajaan itu ada di tangannya. Fama syaa'a kana fil waqti alladhi yasha'. Apa yang diinginkan terjadi pada waktu yang Dia kehendaki. Alal wajhi alladhi yasha', sebagaimana yang Dia kehendaki. Yang terjadi itu apalah yang adalah yang dikehendakinya. Kapan Dia mau, kapan paling baik, ketika itu dikehendaki. Allah Jalla wa'ala, terjadilah apa-apa yang Dia kehendaki. Ya. Maka segala sesuatu itu akan menjadi baik ketika telah datang tiba waktunya. Datang dan tiba waktunya yang paling sesuai. Kalau sekarang belum dikabulkan, mungkin belum sesuai. Ada hikmah-hikmah. Kalau diberikan sekarang, mungkin rusak binasa kita. Tapi diberikan Allah SWT jalan supaya kita kuat kokoh untuk memegangnya. Ditunda pemberian tersebut. Naam. Min ghairi ziyadatin wala nuksanin wala taqaddumin wala ta'akhur. Ya, kapan datang masanya Allah akan berikan. Tidak akan pernah terlambat, tak akan pernah kecepatan, tidak akan pernah berkurang daripada apa yang kita minta. Kapan dilihat Allah maslahat diberikannya. Naam. Wa hukmuhu subhanahu nafidun fis samawati wa aqtariha wa fil ardi wa ma 'alayha wa ma tahtiha wa fil bihari wal jawi wa fi sa'iri ajza'il 'alami wa darratihi. Hasmuka. Dan ketentuan Allah SWT itu akan senantiasa terjadi. Apa yang ditentukan itulah yang terjadi. Karena ketentuannya Allah Jalla wa'ala akan terjadi yang di langit, ya, yang di bumi, ya, di seluruh penjuru, apa yang di atas langit, ada atas, apa yang di atas bumi, apa yang di bawah bumi, semuanya itu akan terjadi. Ketentuan Allah jua. Di alam raya ini hanya ada ketentuannya semata yang pasti akan terjadi. Ketentuan hamba akan terjadi apabila Allah tentukan pula. Ya, segala ketentuannya akan berlaku, baik yang di langit, baik yang di bumi, baik yang daratan, baik yang di lautan, baik yang di udara. Ketentuan Dia yang terjadi. Dan dalam seluruh alam semesta ini, bahkan dalam perkara-perkara yang terkecil, dzarratihi. Ya, diartikan orang-orang belakangan dzarrat, atom katanya. Benda yang paling kecil pun semuanya terjadi dengan ketentuan Allah. Ya. Artinya kecil besar urusan semua pasti akan terjadi dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Yuqallibuha wa yasrifuha wa yahdisu fiha ma yasha. Wa yuhdisu fiha ma yasha. Ya, maka yang terjadi dalam alam semesta ini adalah ketentuan Allah. Allah membolak-balikkannya, Allah memalingkannya, dan Allah yakni menjadikan padanya apa-apa yang Dia kehendaki. Naam. Lahul khalqu wal amru wa lahul mulku wal hamdu wa lahud dunya wal akhirah wa lahun ni'matu wal fadlu wa lahus sana'ul hasan. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fi sya'n. Tabarakallahu rabbul alamin. Ya. Yeah. Lahul khalqu wal amru, makhluk itu semua miliknya, keputusan itu pun semua miliknya. Baginya lah segala macam bentuk kepemilikan dan kerajaan. Baginya segala macam bentuk pujian. Baginya miliknya dunia dan akhirat. Dan miliknya semata segala macam nikmat dan karunia. Dan baginya semata segala macam sanjungan dan pujian yang baik. Allah berfirman, Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Meminta kepadanya semua yang terdapat di langit dan di bumi. Kullu yawmin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah punya keadaan yang berubah-ubah. Hari ini Dia matikan si fulan, Dia hidupkan si fulan, Dia lahirkan dan seterusnya. Dia binasakan sebagian orang, Dia muliakan, Dia tinggikan, Dia hinakan. Kullu yawmin huwa fi sya'an. Allah itu tak pernah diam jalla fi'ula daripada ketentuannya, daripada perbuatannya setiap saat. Subhanallah. Kullu yawmin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah punya satu keadaan. hari ini dia buat bencana alam di sana, besok di sini ditenggelamkan di sana, dan seterusnya. Maka mintalah kepada pemilik segala sesuatu, Allah Jalla wa'ala. Inilah ikhwati fillah tentang nama Allah Al-Mujib, Al-Qarib, Maha Dekat dan Maha Mijabahi. InsyaAllah kita akan lanjutkan pembahasan nama Allah berikutnya dari namanya Al-Qahirul Qahar. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.